kemuliaan terhalang dengan sebab adanya zid. Wadafa' mubtada marfu' bil dhammah. Wasmullah mudhaf ilayh wa lafdhuhu majrur bil kasrah wa mahalluhu marfu' li'annahu fa'il. Fa'il dafa'. Jadi kita sebutkan maksudnya itu idhofahnya disebut idhofah mansar ila fa'il. Wan nas maf'ulun mansubun bil fathah dengan mas walau la dafullahi nasa. Itu maf'ul dari dafa'. Mansub bil fathah dengan fathah. Irab yang sifatnya apa? Wahir. Kita fathah masuk fathah. Kalau mereka yang mengundang irab adalah akar yang maknawi, mereka akan masuk dalam maksudnya fathah. Wanasibu lahu adzafah, dan yang menasubkan anas adalah adzafah. Ia nama masdar halul mahallaan wal fi'l. Karena dia dzafah adalah masdar yang menduduki posisi an dan fi'lnya. Walaula dzafullah, walaula an dzafah nanti akan ada dia. وكل مصدر كان كذلك فإنه يعمل عمل الفعل. Semua masdar yang keadaannya seperti itu, yang dia ditempati oleh tempatnya an dan fi'il, maka dia maka demikian dia, keadaan dia. Ya'mal 'amala fi'li, beramal seperti amalannya fi'il. Ai walau la an dafa'a Allahu an-nas. Maksudnya adalah walau la an dafa'a Allahu an-nas. Ba'dhum badal ba'd min kull. Jadi walau la yaqullahi nas ba'dhum li ba'd, ba'dhum adalah badal dari apa? An-nas ya. Badal ba'd min kull disebut dengan badal ba'd min al-kull. Seperti akal turahib tulusah itu. Kalau dalam tufat. Wa huwa mansubun bil fathah, dan dia ba'dhum mansub dengan fathah. Wa khabarul mubtada mahdhufun wujuban, dan khabar yang mubtada, khabarnya dafa', itu mahdhuf dibuang secara wajib. Jadi dafa'u itu i'rab yang mubtada, mana khabarnya dibuang dan wajib dalam posisi ini dibuang. Wa kadza kullu mubtada'in waqa'a ba'da laula, demikian pula semua mubtada yang dia datang setelah laula, maka wajib dibuang apa? Khabarnya. Khususnya ketika khabarnya adalah al-kaun al-am, kaun ya'am. Kalau khabarnya kaun khos harus sebutkan. Kaun ya'am itu yang maknanya ada, seperti maujud, hasil, kain, itu kaun ya'am. Adapun khabarnya, kalau khabarnya kaun yang khos harus sebutkan. Nanti akan ada juga sini singgung sedikit. Wa taqdir walau la daf'allahi nasa maujudun. Ya, walau la daf'allahi nasa maujudun, ini khabarnya dafa' yang dibuang. Jadi pokoknya kaidahnya kalau ada khabar yang datang setelah laula, kalau khabarnya itu kaun am, maka harus dibuang. Kaun am wujud, hasil, kain. Tapi kalau kaun yang khas harus sebutkan. Wal makna laula an yadfa' Allah ba'dhan nasi bi ba'dhin la ghalabal mufsidun. Maknanya adalah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menolak sebagian manusia dan sebagian yang lain, la ghalabal mufsidun, saya akan jaya, akan menang mereka para perusak. Wa batalat masalihu al-ard, dan akan terlunta-lunta, tersia-siakan maslahatan bumi. Wa qala Abu Ala al-Mu'arri fi sifat as-sayf, Abu Ala al-Mu'arri berkata ketika dia menggambarkan pedangnya yang sangat kokoh dan kuat. Yudhibu ar-ru'bu minhu kulla 'abdin, kulla 'abdi falawla al-'indu yumsiku la sala. Yudhibu ar-ru'bu, rasa takut bisa membuat lebur, luluh. Ya. Kulla ghabbin, kulla 'abdi, semua pedang-pedang. Yudhibu ar-ru'b, rasa takut bisa membuat luluh. Ya, karenanya kulla 'abdi, semua pedang-pedang. Falaulal ghimdu yumsikuhu la sala, kalau bukan karena sarung pedang, yumsiku yang menahan pedang tadi, la sala, maka saya pedangnya tadi akan mengalir. Falaulal ghimdu yumsikuhu la sala, seandainya bukan karena adanya al-im, al-ghimdu, sarung pedang yang menahan pedang tadi, la sala, ini saya pedang tadi mencair dan mengalir. Ya, di sini sayanya mana? Ya. Kalau la al-'indu, kalau la al-'indu imsiku. Ya, la salah. Sebutkan di sini asy-syahid i'lam anna al-jumhur 'ala annahu la yajuzu an yakuna al-khabar mubtada' alladhi yaqba'u ba'da laula illa kaunan 'aman. Wa taraddama 'ala hadha annahum yaltazimuna imtina'an yuzkar. Khabar mubtada' alladhi yaqba'u ba'da laula bal yajibu 'indahum hadd khabari bila tafsil. Ya, walakin al-muhaqqiqin fasalu fa qalu imma an yakuna khabar dhalika mubtada' kaunan 'aman kal wujudil mutlaq wa imma yakuna kaunan khasan kal qiyam wal quwur fa in kana al khabar kaunan aman wajaba hadhu nahwa qawli ta'ala laula antum lakunna mu'minin wa in kana kaunan khasan fa imma yakuna fil kalami ma yadullu alayhi in hadhafna nahwa qawlika laula ansar muhammad la halaka wa dhalika li anna kalima ansar tadullu ala anna al khabar taqdiruhu laula ansaruhu hamawhu aw dafa'u anhu aw nahwa dhalik fa in kana kadhalik jaza dhikruhu wahadhu wa illam yakun fil kalam ma yadullu alaihi wajib dzikruh. Ini penting ya saya i'lam ketahuilah bahwasanya jumhur berpendapat bahwasanya tidak boleh ya khabar mubtada yang datang setelah laula itu kecuali dalam keadaan kaun 'am, kaun 'am sifatnya, itu jumhur. Wa tarattaba 'ala hadza, maka muncul di atas pendapat ini bahwasanya ya mereka jumhur yaltazimuna menetapi imtina' larangan anjurkan khabar mubtada untuk khabar mubtada disebutkan setelah laula. Wal yajibu indahum, bahkan wajib menurut mereka ketika indahum hadzu khabari, membawa khabarnya. Bila tafsir tidak merinci apakah kaunnya am ataupun khas. Pokoknya kalau ada khabar yang datang setelah laula mesti dia mahdzuf, apakah am ataupun khas. Tapi muhaqqiqin ini yang benar insyaallah. Al muhaqqiqin fasalu, para pentahqiq merinci. Imma yakuna khabaru dzalika al mubtada kaunan aman kal wujudi al mutlaq. Ada kalanya khabar dari mubtada yang datang setelah laula itu adalah kaunnya am seperti wujud, al-wujudul mutlak, keberadaan yang selalu mutlak. Wa imma yakuna kaunan khasan, ada kalanya khabarnya laula adalah kaun, keberadaan yang seperti khusus, keadaan yang seperti khusus, seperti qiyam ini kan khusus, qu'ud duduk khusus, berbeda dengan yang mana ada hasil wujud ini kan umum. Fa in kana khabaru kaunan aman, apabila khabarnya adalah kaun yang sifatnya umum seperti hasil, kain, iya, wajib hadzuhu, wajib dibuang. Ini contoh dalam firman Allah SWT, laula antum lakunna mu'minin, kalau bukan saja, nah, kalau bukan karena kalian ada, lakunna mu'minin, misalnya kami akan beriman. Di sini khabarnya antum itu mahdzuf wujuban karena datang setelah laula, dan juga karena khabarnya berupa kaun am. Ya, laula antum apa mawjudun, maksudnya dibuang. Itu tampak pada terjemahan. Seandainya bukan karena ada kalian gitu, lakunna mu'minin, saya kami akan beriman. Wa in kana kaunan khasan, adapun kalau khabarnya laula itu adalah kaun yang khas, ataupun khabarnya isim atau khabarnya mubtada yang datang setelah laula adalah kaun yang khas, fa imma yakuna fil kalami, maka ada kalanya dalam kalam itu ada yang menunjukkan kepada khabar tersebut. Kalau kami buang, kalau kita buang, contohnya laula ansaru muhammadin lahalak, kalau bukan karena adanya para penolong Muhammad, niscaya Muhammad akan mati. Di sini ada sesuatu yang menunjukkan khabar yang khusus yang dibuang. Ya, wa dzalika li anna kalimat ansar, yang demikian karena kalimat ansar tadullu ala anna al-khabar taqdiru, ini menunjukkan bahwasanya khabarnya takdirnya adalah laula ansaruhu hamauhu au dafa'u anhu au nahwa dzalik lahalak. Ya. Karena takdirnya adalah kalau bukan karena para penolong-penolong Muhammad yang menolongnya. Nah, itu kan kaunnya khas kan, hamauhu kan khas, au dafa'anhu ini khas, atau yang atau punya semisalnya. Fa in kana kadzalika, kalau demikian keadaannya, khabarnya adalah kaun yang khas tapi ada dalil yang menunjukkan kepada yang dibuang, maka jaza dzikruhu wa hadzu, boleh dibuang, boleh disebutkan. Boleh disebutkan laula ansar Muhammad hamahu la halak, atau dibuang. Kenapa? Karena ada yang menunjukkan itu ansar. Wa in lam yakun fil kalami ma yadullu alaihi wa jaza dzikruhu, adapun kalau tidak ada dalam kalam itu apa yang menunjukkan khabar khas yang dibuang, maka wajib disebutkan. Fatahasul anna lil mubtada al waqi' bada laula inda haula al muhaqqiqin thalatha ahwal, hala yajibu fiha hadzu khabari wa hala yajibu fiha dzikru wa hala yajuzu fihi dzikru wa hadzu. Maka dihasilkan atau diringkas bahwa mubtada yang jatuh setelah laula menurut mereka para ahli tahqiq ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, keadaan yang wajib padanya membuang khabar. Kapan itu? Ketika khabarnya adalah apa? Kaun yang am. Wa hala yajibu fiha dzikru, keadaan yang wajib di situ khabarnya disebutkan, itu apa? Ketika khabarnya kaunun khas dan tidak ada dalil yang menunjukkan kepada khabar yang dibuang. Wa hala yajuzu fi dzikruhu wa hadzu, keadaan di mana boleh di situ khabarnya dibuang dan boleh disebutkan. Itu ketika apa? Khabarnya ada kaun yang khas dan ada dalil yang menunjukkan. Nah, idza alimta dzalika tabayyana laka anna dzikra khabar fi kalami Abil Ala al-Mu'ari lahnun 'inda al-jumhur wa min babil jaiz 'inda al-muhaqqiqin. Ya. Idza alimta dzalika, apabila kau telah mengetahui rincian ini, maka jelaslah bagimu bahwa saya menyebutkan khabar pada kalamnya penyair ini Al-Abi Al-Ala Al-Mu'ari lahnun adalah kekeliruan menurut jumhur, iya kan? Di sini disebutin khabarnya yang khas. Falaulal himdu yumsikuhu. Padahal jumhur menetapi yang namanya khabarnya laula harus dibuang, tapi di sini disebutkan lahan menurut jumhur. Wa min babil jaiz 'indal muhaqqiqin. Adapun menurut ahli tahqiq yang seperti ini boleh. Kenapa disebutkan boleh? Karena khabar adalah kaunya khasun sikuhu, bukan yang am. Dipahami ini? Ngerti enggak? Khabar kaunya yang am, kaunya khas. Contoh Muhammadun fil masjid. Fil masjid itu terkait dengan kaun yang khas apa am? Am. Maka boleh kita menggunakan jar majrur ini sebagai khabar. Kalau ada di sana jar majrur jadikan khabar, tapi tidak bisa dia untuk dikaitkan dengan kaun yang am, maka enggak boleh, harus sebutkan. Seperti anabik, boleh enggak anabik? Anabik enggak boleh. Kenapa? Anabik ini muta'alliqnya dengan kaun yang khas, bukan apa? Am. Ya wasiqun bik, saya percaya kepadamu. Ini kan wasiq kan yang apa? Yang khusus. Ya, itu di antara kata-kata juga di situ. Bedakannya, kaun yang am itu artinya hasil, kain, saya misalnya, ataupun hasola, kana. Kalau kaun yang khas ya duduk, pergi, berangkat, tidur, makan, ya itu khusus. Nah, kalau keberadaan yang umum, ya mana yang ada, sering zaman yang ada. Ya, harus dipahami. Fa'asar zikra khabar wa huwa imsikuh. Maka di sini penyair lebih memilih untuk menyebutkan khabar, yaitu imsikuh. ثم قلت وخرج عن ذلك الأصل سبعة أبواب. Kemudian saya katakan keluar dari asal itu yaitu rofa dengan doma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, wajah dengan sukun, empat bab. Keluar dari asal, harokat asal empat bab. Tujuh bab. Ya. Ahaduha ma la yansharif. Yang pertama isim yang la yansharif, tidak munsharif, tidak bisa dijarkan dengan kasrah, tidak bisa ditanwin. Fa innahu yujaru bil fathah, isim la yansharif tidak lagi dijarkan dengan kasrah tapi dengan fathah. Contohnya bi afdhala minhu. Bi afdhala minhu. Ya, orang yang lebih afdhal darinya. Bi afdhala minhu. Ya, bukan bi afdhali. Kenapa? Karena dia la yansharif. Ya, kenapa di sini? Alasannya kenapa kalau munsharif? Karena dia wazan fi'il dan wasaf. Ya. Illa in udhifa, kecuali jika isim la yansharif ini didhafahkan atau dimasuki al, maka dia kembali munsharif, bisa dijarkan dengan kasrah. Contoh bi afdhalikum. Ya. Wa bil afdhali. Ini jadi jelas. Wa aqulu al aslu fi alamatil i'rab ma dzakarna. Saya katakan bahwasanya hukum asal pada tanda-tanda i'rab adalah seperti yang telah kami sebutkan, rafa dengan dhamma, nasb dengan fathah, jar dengan kasrah, jazm dengan sukun. Wa kharaja an dzalika sab'atu abwabin, dan telah keluar dari asal tujuh bab. Al babul awal, bab yang pertama, babu ma la yansharif. Babnya isim la yansharif. Wa hukmu anna yuwafiq ma yansharif fi amrayni. Dan hukum isim la yansharif adalah dia mencocoki isim yang munsharif dalam dua perkara, yaitu dalam hal rafa dengan dhamma dan nasab dan fathah. Sama saja isim yang munsharif atau bukan munsharif ketika rafa dan nasab dengan dhamma dan fathah. Wa yukhalifu fi amrayni, dan isim la yansharif itu berbeda menyelisih isim yang munsharif dalam dua hal. Ya. Wa huma, yang pertama atau duanya, annahu la yunawwan, bahwa isim munsharif tidak bisa ditanwin. Wa annahu yujaru bil fathah, dan isim munsharif dijarkan dengan fathah, itu bedanya. Ya. Nahu, contohnya ja'ani afdhalu minhu. Ja'ani afdhalu minhu, ini yang rafa. Marfu, fa'il marfu, wa alamatu rafi'i afdhalu minhu, dhamma ala akhirih. Minhu jama'atu muta'alliq bi afdhal. Wa ra'aitu afdhalu minhu, mansub dengan fathah. Wa marartu bi afdhalu minhu, ya majrur dengan fathah. Faqala Allah Ta'ala fahayyu bi ahsana minha, fahayyu bi ahsana minha, maka jawablah dengan tahiyat yang lebih afdal. Ya'lamuna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamatsila. Ya'lamuna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamatsila. Mahariba di sini apa? Majrur dengan fathah. Dan tamatsil juga dengan fathah. Kenapa? Karena di sini huwa al-jumu'. Wa al-munsharif dicarikan dengan fathah. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaquba, semuanya dijarkan dengan fathah. Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yaqub, karena semuanya adalah alam nama-nama dan dari ajam, diambil dari ajam. Wa istathna min qawlina ma la yansharif mas'alatan yujaru fihima bil kasr ala al asl, dan dikecualikan dari ucapan kami ma la yansharif dua masalah, yaitu dia dijarkan pada keduanya dengan kasrah sesuai dengan aslinya. Yang pertama an yudhaf ketika dia didhafahkan. Wasaniyah yang kedua an tashabahu al alif wal lam ketika diiringi dengan alif dan lam dimaksudkan oleh al. Contoh marantu bi afdali al qaumi. Di sini musharif kembali. Kenapa? Karena sudah didhafahkan. Jadi idhafah adalah ciri khas isim. Ya, kalau mau dirinci ya, sebab dari isim itu ghair musharif adalah karena keserupaan, ada yang serupaan dengan apa? Fi'il. Pada fi'il ada dua illah yang menyebabkan dia ghair musharif. Cuma waktunya mepet ya. Nanti aja. Wa bil afdali atau bil afdal jika serah juga munsharif karena dimaksudnya alif lam. Wa qala Allah taala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwimin. Ahsani munsharif. Kenapa? Karena diidhafahkan kepada taqwim. Ya meskipun dia asalnya ghair munsharif karena sifat dan wazan fi'il. Allamu ya jawabul qasam kemudian i'rabnya. Lam laqad laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini diarabkan ada faedah. Ya. Lam jawabul qasam as-sabiq fi qawli ta'ala. Lam adalah lam yang jatuh sebagai jawaban dari qasam yang sebelumnya. Wattin, yang sumpah. Demi buah tin. Wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladi amin. Laqad khalaqna. Lam adalah lam yang jatuh sebagai jawaban dari sumpah yang sebelumnya. Wa ma ba'dahuma dan juga yaslah at-tin wa zaitun. Ya. Wa qad laha arba'atu ma'an dan qad itu memiliki empat ma'anin. Makna. Wa dhalika annaha takunu harfu tahqiq, yang demikian karena qad terkadang dia datang sebagai huruf tahqiq yang menunjukkan kepastian. Wa taqrib menunjukkan dekatnya, taqlil menunjukkan jarangnya, tawaqqu' harap cemas. Fallati li tahqiq tadkhulu 'ala al-fi'li al-mudhari', maka qad yang maknanya tahqiq dia masuk kepada fi'il mudhari'. Contohnya qad ya'lamu ma antum 'alaihi, ya sungguh Allah telah mengetahui keadaan kalian. Ya'lamu ma antum 'alaihi haqqo, yakni Allah mengetahui keadaan kalian secara pasti. Qad nara taqallub wajhika fis sama, pasti Allah mengetahui ya perbolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Wa alal madhi dan juga qad yang bermakna tahqiq masuk kepada fil madhi. Laqad khalaqnal insana, sungguh kami telah menciptakan manusia. Al ayah wa kadza haitsu ja'at qad ba'da lam fa yali tahqiq, demikian pula kapan saja datang qad setelah lam maka dia bermakna tahqiq. Wallati li taqrib tahtasu bil madhi atau tahtasu bil madhi nahu qaulul muadzin qad qamatish shalah, sedangkan qad yang maknanya taqrib menunjukkan hampir dekat sebentar lagi dikhususkan pada fil madhi. Contoh ucapan muadzin qad qamatish shalah, salat hampir ditegakkan, salat hampir tegak, ditegakkan belum, belum sebentar lagi. Ay qad hana waqtuha, yakni telah datang waktunya. Walidzalika yahsun wuqu'ul madhi mawdi' al hal idza kana ma'ahu qad, ya taqawlika ra'aytu zaydan qad azima 'ala al-khuruji ay 'aziman 'alayhi. Oleh karenanya qad ini terkadang bermakna apa? Taqrib. Maka yahsun wuqu'ul madhi mawdi'al hal, boleh bisa datangnya fil madhi atau menempatinya fil madhi pada tempatnya al-hal masa sekarang, padahal madhi harus kan masa lampau, tapi dia ketika dimasuki qad bisa digunakan untuk masa sekarang. Idza kana ma'ahu qad, ketika bersama fil madhi ada qad. Ya qawli ra'aytu Zaidan qad azama 'ala al-khuruji ay 'aziman 'alayh. Saya melihat Zaid ya berazam untuk keluar. Diterjemahkan bukan telah ya. Ay 'aziban 'alayhi. Ya, sedang berazam untuk keluar. Kenapa bisa? Ya karena dimasuki qad. Wallati li taqlil tahtasu atau tahtasu bil mudhari', sedangkan qad dengan makna taqlil itu khusus masuk pada fi'il mudhari'. Contoh ucapan mereka qad yasduqul kadzub, ya terkadang si pendusta itu yasduq, berkata jujur, seperti ucapannya syaitan ketika menemui siapa? Abu Hurairah. Wa qad ya'sur al-jawadu, terkadang kuda pembalap ya'sur, terbeleset juga. Kuda yang sudah ahli ya pembalap terpleset. Airubama sadaqal kadzub, yakni terkadang si pendusta itu berkata jujur. Warubama asrul jawad, dan terkadang si kuda pembalap ini terpleset juga. Wallati li taqu tahtasu bil madhi, sedangkan qad masih hadir, Pak. Sedangkan qad dengan makna taqu ya bermakna harap cemas. Tahtasu bil madhi ini khusus pada fil madhi. Qala si bawaihi wa amma qad fa'ala fa jawabu hal fa'al. Lianna sa'ila yantadhiru jawaba ay yatawaqqa'u. Kata si bawaih adapun qad fa'al, ucapan orang Arab qad fa'al, maka itu adalah sebagai jawaban dari penanya hal fa'al, apakah dia telah melakukannya. Qad fa'al, jangan-jangan dia telah melakukannya. Lianna sa'ila yantadhiru al-jawab, karena si penanya menunggu-nunggu jawab, jawaban. ayatawaqquh ain taqur. Ayatawaqquh menunggu-nunggu jawabannya. Wa qala al-Khalil, dikatakan oleh Khalil, hadzal kalam liqaumin yantadhinul khabar. Ucapan ini yang mana itu? Ucapannya mana? Ya qad fa'al. Ucapan ini adalah ucapan yang diucapkan oleh mereka satu kaum yang menunggu-nunggu berita. Yuridu annal insana idza sa'ala an fi'lin ya aw 'ulima annahu yatawaqqa' an yukhbar bihi qila qad fa'al. Dia menghendaki ya annal insan, bahwasanya manusia, idza sa'ala an fi'lin, apabila dia bertanya tentang satu perbuatan, ya aw 'ulima annahu yatawaqqa', atau diketahui bahwasanya dia sedang menunggu-nunggu, an yukhbar bihi, untuk diberitai, untuk diberitakan kepadanya berita-berita, qila, maka dijawab qad fa'al. Ya, qad fa'al. Jadi qad fa'al itu adalah sebagai jawaban. Ya, dari pertanyaan yang ditunggu-tunggu jawabannya, qad fa'al. Wa idza kana al-khabar mubta'adan qala fa'ala kadza wa kadza wa lam ya'ti bi qad fa'arifu. Adapun kalau beritanya datang ya mubtada secara langsung tanpa didahului oleh pertanyaan, maka dikatakan fa'ala kadza, bukan qad fa'al. Fa'ala kadza wa kadza tidak boleh didatangkan dengan qad fa'ala kalau beritanya arah mubtada'an, secara langsung diberitakan tanpa ada sebelumnya pertanyaan yang mendahulunya. Ya. Fa'arifu, maka kenalilah yang demikian ini. Sampai di sini ada yang masih kurang paham? Jadi kalau tadi yang terakhir dengan makna taku, taku biasanya diterjemahkan apa? Menunggu-nunggu cemas ya? Berharap cemas, menunggu-nunggu dengan cemas biasanya. Ya. Orang yang menunggu-nunggu satu berita, satu kejadian. Ya. Kemudian dijawab qad fa'al, qad fa'al. Jangan-jangan dia telah mengerjakannya, melakukannya. Atau kalau sekedar menunggu ya qad fa'al, sungguh dia telah mengerjakannya, telah melakukannya. Tidak boleh kita langsung memberikan berita kepada manusia tanpa didahului sebelumnya dengan pertanyaan, kemudian qad fa'al, dia telah ya melakukannya, tidak. Ataupun jangan-jangan dia telah melakukannya. Wallahualam. Dan di sini ada yang mau disampaikan? Mana? Saya. Ke Daniel. Mana? Ada yang mau disampaikan? Belum ada.